Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian rutin kita Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam babul adab, tentang adab. Hadis berikutnya dibawakan oleh beliau tentang adab berpakaian. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala'a. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menarik pakaiannya karena kesombongan. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis jelas menyebutkan ancaman keras bagi orang yang membiarkan dengan sengaja dia panjangkan pakaiannya hingga melewati mata kakinya. Jika itu dilakukan olehnya karena khuyala, dengan kesombongannya, maka Allah berpaling darinya. Allah tidak akan melihat padanya, yaitu pandangan rahmat, tidak memandangnya dengan pandangan rahmat kasih sayang. Dan ini cukup menunjukkan bahwa perbuatan tersebut, isbal, menjadikan pakaian seorang lelaki di bawah mata kakinya adalah dosa besar, kabairud dzunub, termasuk kabair, karena diancam dengan begitu besarnya ancamannya hingga Allah berpaling dan tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Khuyala, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis, kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, maknanya adalah takabur. Orang merasa besar, lebih dari yang lain, dan itu termasuk sifat bator yang tercela, kesombongan yang tercela. Dan Allah tidak mencintai mereka yang congkak, merasa lebih dari yang lain, dan tidak cinta pula kepada orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Hadis di dalam riwayat dijelaskan kepada kita bahwa hal itu tidak dibenarkan karena kebesaran hanya milik Allah semata. Dalam hadis qudsi Allah sebutkan, al-kibriya'u ridai, kebesaran itu adalah selendangku. Wal-azamatu izari, dan keagungan adalah izarku, sarungku. Man naza'ani wahidatan minhuma adkhaltuhun nar. Maka orang yang merebut salah satu dari keduanya, kibriya dan azamah, kebesaran dan keagungan, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Merebut dariku dalam artian dia sifati atau melakukan sifat itu pada dirinya, kibir, sombong dan merasa besar dirinya, dan azama, ingin diagungkan oleh orang lain. Di riwayat Quraib Ibnu Ibrahim dari Abu Raihanah pula, aku mendengar Rasulullah SAW sabdakan, la yadkhulu syai'un minal kibr al jannah, la yadkhulu syai'un minal kibr al jannah. Namanya kesombongan sedikit pun tidak akan masuk surga, tidak akan masuk jannah. Sehingga kewajiban setiap mukmin untuk meninggalkan takabur, untuk menjauh dari sifat kibir, itu wajib baginya. Sementara pakaian atau keindahan bentuk suatu pakaian mubah atau sunnah. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, maka tidak dibenarkan hanya karena menjaga yang mubah hingga menggugurkan yang wajib. Perkara pakaian mubah, bentuknya begini selama tidak menyalahi syariat, dia lebih memperhatikan pakaiannya, bagaimana panjang menutupi mata kakinya, dan itu menjerumuskan dia sampai kepada yang haram, kabair, dan meninggalkan yang wajib baginya untuk tidak takabur. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pakaian seorang mukmin, azratul mukmin ila ansafi saqai, aziratul mukmin, pakaian bawah seorang mukmin sampai ke pertengahan betisnya. Wala junaha alaihi fima baina dhalika ilal ka'bain, dan tidak mengapa baginya di bawah pertengahan betisnya hingga mata kakinya, mubah. Ma asfala min dhalika fa finnar, dan di bawah itu lebih dari mata kaki, maka neraka tempatnya. Riwayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya memanjangkan pakaian bagi seorang lelaki lebih dari mata kakinya adalah perkara yang tercela, dan itu secara umum mutlak, dalam artian baik itu karena takabur, khuyala, ataupun tidak karena itu, sama tercelanya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah dengan sanadnya kepada Zaid ibnu Aslam, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Beliau menyampaikan kepada cucunya Abdullah ibnu Waqid, ya bunayya irfa izarak, wahai anakku atau wahai cucuku, angkatlah pakaianmu di atas mata kakimu. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullah yaumal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala'a. Di hari kiamat Allah tidak akan melihat penglihatan rahmat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, khuyala. Adapun pendalilannya, bahwa Abdullah ibnu Umar memerintahkan atau menasehati untuk diangkat pakaian orang tersebut tanpa beliau perinci. Artinya, jika kamu panjangkan pakaian kamu ini karena takabur, karena khuyala, sombong, maka angkatlah, jangan dibiarkan. Tapi jika bukan karena sombong, gak apa-apa, gak masalah. Bukan demikian Ibnu Umar. Tidak demikian. Tapi secara mutlak beliau katakan, angkat pakaianmu. Karena beliau khawatir dan yang beliau takuti adalah terkena ancaman yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa taala. Di dalam riwayat-riwayat hadis yang ada, sebagian para ulama ada yang memahami bahwa hadis ketika menyebutkan khuyala, bahwa yang memanjangkan pakaiannya karena khuyala, karena takabur, maka ancamannya tidak akan dilihat oleh Allah, difahami mafhumnya berarti yang tidak demikian tidak masuk di dalam ancaman, yang bukan karena khuyala, yang bukan karena kesombongan, maka tidak termasuk dalam ancaman ini. Dibawakan pemahaman ini oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, bahwa mafhum yang terambil dari hadis ini terfahami bahwa jika memang bukan karena khuyala, maka orang tidak terkena ancaman yang dimaksud. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa isbal, jika itu di bawah mata kaki dengan karena khuyala, maka itu haram. Namun jika tanpa sebab itu, bukan karena khuyala, bukan karena kesombongan, maka itu makruh. Yang ini tidak sampai kepada haram. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan dinisbatkan ini pula nas bahkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dibedakan kata beliau, Imam Syafi'i, antara yang melakukan itu karena khuyala dengan yang melakukan itu bukan karena khuyala, antara yang dengan takabur dengan yang tidak karena takabur. Hanya saja kata beliau, mustahab yang disenangi, yang disunnahkan dalam Islam, pakaian seorang mukmin, pakaian bawahnya itu sampai pertengahan betisnya dan jawaz, hukum boleh, jaiz dari bawah pertengahan betisnya sampai mata kakinya. Adapun di bawah mata kaki ini yang kemudian ada ancaman, imma itu sampai pada tingkatan haram, kabair jika itu karena khuyala, atau paling tidaknya itu makruh tanzih jika orang lakukan tanpa sebab khuyala. Demikian disebutkan dari Imam Syafi'i dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sementara di dalam riwayat-riwayat hadis yang ada, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seseorang untuk mengangkat pakaiannya yang dia biarkan panjang menyentuh tanah, bahkan seperti dalam Nasa'i dan Tirmidzi dalam Syama'il dari Ubaid ibn Khalid radhiyallahu an, kata beliau, kuntu amshi wa alayya burdun ajurruh. Suatu ketika aku jalan dan aku memakai pakaian burd yang aku seret, artinya karena panjangnya sehingga pakaian itu terseret di tanah. Faqala li rajul irfa' thawbak fa innahu anqa wa abqa. Maka seseorang mengatakan padaku, angkatlah pakaianmu karena itu lebih menjaga kesucianmu dan lebih menjaga pakaianmu, lebih mensucikan hatimu dari takabur, dari kibir, dan lebih menjaga kebersihan pakaianmu sendiri untuk tidak cepat kotor. Karena yang menempel di bumi tentunya akan mudah terkena kotoran dan noda yang ada. Demikian pula riwayat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau setelah ditusuk radhiyallahu an, beliau sakit parah beberapa hari sebelum meninggalnya, ketika beliau sakit itu datang seorang pemuda yang isbal, pakaiannya menyentuh tanah. Maka Umar panggil pemuda itu dan Umar katakan padanya, irfa' thawbak fa'innahu anqa li thawbik wa athqa li rabbik. Angkatlah pakaianmu, wahai anak muda, karena itu lebih menjaga kebersihan pakaianmu dan lebih menjaga ketakwaanmu kepada Allah Rabbmu. Dengan kamu mengangkat pakaian, kamu lebih bertakwa kepada Allah, menghindar dari kemurkaan dan azabnya, ancaman-ancaman yang disebutkan tadi dalam hadis. Dan dengan itu pula kamu lebih menjaga kebersihan pakaianmu. Ini dan tadi hadis yang sebelumnya, hadis Ubaid ibn Khalid, menunjukkan kepada kita bahwa perkara itu terlarang secara mutlak, tanpa dibedakan apakah itu karena khuyala ataupun bukan karena itu. Karena Rasulullah juga Umar ibn al-Khattab memutlakkan perintah untuk orang ini mengangkat pakaiannya tanpa diperinci, tanpa disebutkan apakah kemudian itu karena khuyala maka boleh, bukan karena khuyala, kalau memang karena khuyala haram, enggak ada. Secara mutlak diperintahkan untuk angkat pakaianmu. Begitu melihat pakaian orang ini melewati mata kakinya, secara umum dilarang dan diperintah untuk diangkat pakaiannya. Kata Imam Ibnul Arabi rahimahullah, maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membiarkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Hal ini, kata Ibnul Arabi, karena larangan yang disebutkan dalam hadis telah mengenai dia. Dia telah terkena dengan larangan itu. Walaupun dia tidak lakukan karena khuyala, telah mengenai dia larangan itu atau celaan yang disebutkan dalam hadis karena perbuatan itu, perbuatan membiarkan pakaian melebihi mata kaki, madhinnah lil khuyala, sebab yang melancarkan, melicinkan jalan bagi orang untuk dia khuyala, madhinnah, tempat yang akan menggiring dia kepada khuyala. Artinya perbuatan itu perbuatan yang mengarah dan menjerumuskan kepada khuyala, memanjangkan pakaian lebih dari mata kakinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan pakaian ini, jika dikumpulkan riwayat-riwayat hadis yang ada tentang perkara isbal dan pakaian, akan tampak jelas bagi kita antara hukum pakaian itu sendiri jika dilakukan isbal oleh seseorang karena khuyala ataupun bukan karena khuyala, dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, perkara isbal ini haram secara mutlak, baik itu di luar sholat apalagi di dalam sholat, karena Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kakinya dalam sholatnya. Ada penekanan lebih ketika itu di dalam sholat. Di luar sholat, dia merupakan perkara haram. Sementara di dalam sholat, ada nilai lebih pelanggaran yang lebih besar. Karena ketika itu dia sedang melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, yang seharusnya orang itu lebih khusyuk, lebih tawadhu, lebih taat, dia malah melakukan maksiat, melanggar dan menyalahi apa yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau itu kemudian khuyala di hadapan Allah, dia Rabbul Alamin hendak merebut dan memiliki sifat ini, khuyala atau maaf kibria, sifat kebesaran. Dan ini umum pada setiap bentuk pakaian yang digunakan oleh seorang lelaki, apakah itu gamis, apakah itu sarung atau jubah atau celana atau yang lainnya dari pakaian-pakaian kaum mukminin. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara ini merupakan adab dalam perkara berpakaian, dalam masalah bagaimana seorang mukmin itu menggunakan pakaiannya. Menunjukkan bahwasanya dalam perkara kemaslahatan, seorang manusia tidak bisa dipasrahkan pada dirinya sendiri. Manusia tidak bisa dipasrahkan pada dirinya sendiri. Walaupun itu dalam perkara-perkara duniawi, perkara sehari-hari, bahkan masalah makan, minum, pakaian. Makan minum telah lalu pada hadis yang sebelumnya, tangan kanan dilarang tangan kiri, ya. Sandal gak boleh pakai satu sandal dan seterusnya, suruh pakai yang kanan dulu, dilepas yang kiri dulu. Termasuk ini dalam hal pakaian, diatur dan diajari oleh Rasul SAW. Karena betapa banyaknya orang yang dia anggap itu pakaian yang menghiasi dirinya, dia anggap pakaian itu mempercantik penampilannya, sementara itu adalah perkara kabair, dosa besar yang mengantarkan kepada neraka, waliyadzubillah, tanpa dia sadari. manusia tidak bisa dipasrahkan pada dirinya sendiri, bahkan dalam urusan-urusan pribadinya. Perlu campur tangan dan aturan dari syariat Allah agar dia terbimbing kepada yang lebih baik. Dalam Abu Dawud pula Rasulullah SAW sebutkan, man asbala izarahu fi salatihi khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dalam sholat karena khuyala, falaisa minallah fi hillin wala haram, maka dia bukan dari Allah, tidak di halalnya, tidak pula di haramnya. Kalau itu dalam perkara sholat, artinya tidak di halal, tidak di haram. Para ulama diantara mereka ada yang mengartikan, artinya bukan dari Allah, artinya Allah tidak akan mempermudah atau tidak akan menghalalkan untuknya jannah, tidak akan dihalalkan surga untuknya, dan tidak akan pula dilindungi dia dari neraka, tidak akan dilindungi dari neraka wal'iyadu billah. Dan perkara ini berarti sangat besar ancamannya, begitu besar celaannya, yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk takut dan benar-benar membenahi dirinya, meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan ancaman dan murka Allah SWT. Bisa disimpulkan dalam perkara ini ada dua poin. Yang pertama, seperti kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan beberapa para ulama sebelum mereka, yang pertama, perkara memanjangkan pakaian bagi lelaki melebihi mata kakinya, pakaian apapun itu, maka perkara ini kalau dikumpulkan riwayat-riwayat hadis yang ada, merupakan perbuatan kabair, dosa besar. Karena Rasulullah sebutkan, ma asfala minal ka'bain fa finnar, pakaian yang di bawah mata kaki maka itu di neraka tempatnya. Umum Rasul tidak sebutkan jika itu karena khuyala, jika itu karena takabur, enggak ada. Secara mutlak Rasul katakan yang di bawah mata kaki neraka tempatnya, mutlak umum. Maka panjangnya pakaian seorang mukmin melebihi mata kakinya, ancamannya adalah neraka wal'iyadu billah. Dan tentunya dosa yang diancam sedemikian berat tentu merupakan kemaksiatan untuk meluruskan pendapat sebagian dari mereka yang mengatakan perkara itu jaiz, boleh di bawah mata kaki, atau makruh saja, tanzihi, Ini terbantahkan karena Rasulullah sebutkan yang di bawah mata kaki di neraka. Ancamannya neraka. Sesuatu yang diancam neraka tidak mungkin sesuatu yang mubah. Sesuatu yang diancam dengan neraka tidak mungkin sesuatu yang makrutanzi. Berat ancamannya neraka. Ini perkara yang pertama. Oleh sebab itu, dalam hadis lain di Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sebutkan salatsah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara Allah di hari kiamat kelak. Tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan olehnya, dan bagi mereka azab yang pedih berlapis tiga. Mereka tidak akan dilihat oleh Allah, penglihatan rahmat tidak akan dilihat. Mereka tidak akan disucikan dari dosa-dosanya. Mereka pula baginya azab yang pedih, tiga lapis balasan. Qalu khabu wa khasiru ya Rasulullah, manhum. Kata para sahabat, betapa ruginya mereka itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, qala al-musbil, yang isbal pakaiannya di bawah mata kakinya, wal mannan, yang kedua yang mengungkit-ungkit jasa atau kebaikan yang dia berikan kepada orang lain, wal munfik sil'atahu bihalifin kadzib, dan yang ketiga orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu hanya untuk mengejar keuntungan duniawi. Jika diperhatikan, yang Rasul sebutkan beda iqobnya, azab atau ancaman balasannya itu berbeda. Dikala beliau sebutkan tentang turunnya pakaian lebih panjang dari mata kaki, beliau katakan hukumannya adalah neraka. Ketika beliau sebutkan tentang pakaian yang dipanjangkan oleh seorang melampaui mata kakinya dengan khuyala, dengan takabur, balasannya atau ikopnya juga berbeda. Tiga, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Karena bedanya hukuman, maka berbeda pula hukum tiap masalah, tidak bisa disamakan. Karena hukumannya berbeda, maka disimpulkan oleh para ulama bahwa jika seseorang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kakinya tanpa sebab khuyala, maka ancamannya adalah neraka. Kita sebutkan padanya seperti yang Rasulullah sebutkan, fa finnar ma'asal minal ka'bain. Yang di bawah mata kaki, ya akhi, Rasulullah sebutkan di neraka. Jika kemudian karena khuyala, maka ancamannya lebih berat. tidak akan dilihat Allah. Pandangan rahmat tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, lebih berat. Karena memang yang dilakukan pun lebih berat, bukan sekedar memanjangkan pakaiannya, tetapi ada sifat takabur dan khuyala pada dirinya. Ancamannya lebih besar. Atau sebagian dari para ulama seperti Imam Ibn Arabi dan yang bersamanya menjamak di antara itu, mereka katakan bahwa isbal itu sendiri sudah merupakan khuyala. Orang memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kakinya itu sudah khuyala, sehingga terkena ancaman-ancaman yang Rasulullah sebutkan tadi. Atau paling tidaknya seperti mereka sebutkan, isbal itu menggeret dan menarik orang kepada khuyala, mengkondisikan dia untuk takabur kepada hamba-hamba Allah yang lain. Permasalahan yang kedua, permasalahan sholat. Para ulama mereka berselisih tentang hukumnya orang yang sholat menggunakan pakaian yang haram. Menggunakan pakaian yang haram, apakah dengan itu sah sholatnya ataukah tidak sah? Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa sholatnya tetap sah orang yang musbil, pakaiannya di bawah mata kakinya, sholatnya sah jika dia biarkan itu dalam sholat. Alasan mereka karena larangan yang ada, larangan itu umum, dilarang menggunakan pakaian seperti itu di luar sholat maupun orang dalam sholat. Memang haram sebelum dia sholat juga haram. Maka tidak menjurus langsung kepada rukun atau kewajiban sholatnya. Perkara lain, perkara luar. Masalah pakaian dalam sholatnya, dalam ibadah. Maka yang demikian tidak membatalkan sholatnya. Walaupun dia dosa tentunya. Sama seperti riba. Mengribai saudaramu dikala kamu puasa, ada khilaf, tapi banyak dari para ulama jumhur bahkan menyatakan itu bukan pembatal puasa, karena riba haram sebelum orang puasa. Kamu puasa gak puasa, riba itu haram. Tetapi dilakukan dalam keadaan puasa tentu nilai haramnya lebih, sementara puasanya tetap sah karena tidak berhubungan langsung dengan rukun atau kewajiban-kewajiban ibadah itu. Dia jalankan puasa sempurna. Dia sahur, mulai fajar, dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima sampai maghrib. Puasanya sah. Tetapi kemudian dia lakukan pelanggaran ini, ya dia memikul dosa. Demikian pula dalam hal ini. Bahwa isbal dalam sholat dosa. Dan seperti tadi Syahabat sebutkan, lebih jelek dan lebih besar dosanya. Karena dalam keadaan dia sedang ibadah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, dia lakukan maksiat yang haram, bahkan dosa besar. Membiarkan pakaiannya menutupi mata kakinya, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Ini perkara puas sholat dengan menggunakan pakaian musbil, pakaian yang menutupi mata kakinya. Nah, selain itu, perkara yang ketiga, bahwasanya isbal ini terkena kepada segala sesuatu dari pakaian. Jarrat thawbahu, thawb itu mencakup segala bentuk pakaian. Thawb yang digunakan orang, celana, gamis, jubah atau yang lain. Bahkan kemudian kalau itu tidak hanya berkaitan dengan kaki, lengan baju. Nah, kalau dibuat terlalu panjang menutupi telapak tangannya, karena batasan yang disebutkan dalam sunnah lengan tangan itu tidak melampaui rusl, pergelangan tangan ini. Jika orang memanjangkannya berlebihan atau membesarkannya, dijadikan besar, boros terhadap kain dan sejenisnya, isbal juga. Jarrafaubahu khuyala, dan ancaman-ancaman yang disebutkan dikhawatirkan juga terarah kepadanya. Perkara yang keempat, bahwasanya hadis menjelaskan kepada kita pula bahwa azab itu bisa ditujukan pada sebagian anggota tubuh. Azab waliyadzubillah bisa menimpa sebagian tubuh. Dalam hadis Rasulullah katakan fafinnar, mata kaki yang seperti itu neraka tempatnya. Hadis lain juga Rasulullah sebutkan terkait wudu, ketika para sahabat tergesa-gesa hingga ada sebesar mata uang logam di tumitnya belum terkena air, maka Rasulullah teriakkan, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Celaka tumit-tumit itu dari api neraka, sehingga memungkinkan azab itu mengena kepada sebagian tubuh, tidak semuanya, terutama di tubuh yang di situ terjadi pelanggaran, tubuh yang di situ orang melakukan maksiat. Perkara lain yang kelima atau yang keenam terkait profesi seseorang. Dalam hal ini tukang jahit, jika meminta si pelanggannya untuk pakaiannya diperpanjang, celananya atau apa gamisnya diperpanjang sampai menutupi mata kakinya, ditanyakan perkara ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka kembali beliau bawakan hadis sabda-sabda Rasul yang mengancam tentang isbal. Kemudian beliau katakan haram hukumnya bagi si tukang jahit untuk menuruti dan melakukan permintaan pelanggannya. Haram. Karena Allah telah sebutkan dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantulah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau dalam fatwanya, haram bagi seorang muslim yang memang itu, jika itu profesinya, untuk menerima pesanan yang meminta untuk pakaian itu diukur misalnya melebihi mata kakinya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Nah, itu beberapa pembahasan terkait dengan hadis Ibnu Umar tentang adab dalam berpakaian. Hadis berikutnya dibawakan oleh Al-Hafidz rahimahullah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qaal, juga dari Ibnu Umar Rasulullah sabdakan, idza akala ahadukum falyakul biyamini, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini, jika dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis mengajarkan kepada kita adab lagi, adab lain dalam perkara makan, yaitu untuk menggunakan tangan kanan. Dan telah lalu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan, kana yujibuhu tayammun, Rasulullah itu mencintai tayammun, menyenangi mendahulukan atau memakai yang kanan dalam perkara-perkara baik. Fi tanauli wa tarajjuli wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli, dalam beliau beralas kaki, dalam beliau menyisir rambutnya, dan dalam segala urusannya, dalam bersuci dan yang lain-lainnya. Maka demikian pula dalam perkara makan, adab yang diajarkan kepada seorang mukmin untuk makan dengan tangan kanannya dan minum pula dengan tangan kanannya. Hadis Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, ketika makan bersama Rasul satu nampan, kata Umar ketika itu, aku anak kecil, tanganku kesana kemari di nampan, ngambil sana ngambil situ. Maka Rasul katakan, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai anak, bacalah bismillah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Ambil yang dekat dengan kamu, tanganmu jangan menjelajah ke sana kemari. Ini juga karena keutamaan tangan kanan. Oleh sebab itu, setiap yang itu merupakan kebaikan, setiap yang itu bahkan kurubat, kita bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah dalam melakukan itu. Segala yang mulia dan terhormat semacam itu, hendaklah seorang muslim menggunakan tangan kanannya. Dan sebaliknya, perkara-perkara yang jelek, istinja atau yang selainnya, semisal itu kotor, bau, hendaklah dia gunakan tangan kirinya. Dalam Abu Dawud, Aisyah sebutkan, kanat yadu Rasulillahil yumna litahurihi wa ta'amihi. Tangan kanan Rasul itu untuk bersuci dan untuk makan. Untuk bersuci didahulukan yang kanan. Demikian pula untuk makan, kata Aisyah. Wal yusra li khilafihi wa makana min adza. Adapun yang satu, yang kiri, untuk selain itu, selain yang baik, selain yang terhormat. Atau memang itu adza, noda atau kotoran tertentu, digunakan yang kiri. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim diharamkan untuk menyerupai musuhnya, yaitu syaitan, dalam tindak tanduk dan perbuatannya. Jika syaitan makan minum dengan tangan kiri, maka kamu seorang mukmin hendaklah makan dan minum menggunakan tangan kananmu. Hadis pula berarti menunjukkan kepada kita bahwa syaitan makan dan minum. Dan itu seperti Rasulullah sebutkan, dengan tangan kirinya. Syaitan, mereka itu makan dan minum, dan mereka gunakan tangan kirinya. Ini diperkuat dengan hadis larangan Rasul SAW untuk istinja dengan raus atau idzam. Rasul larang untuk seorang muslim itu istinja setelah BAB atau buang air kecil menggunakan tulang, belulang atau kotoran binatang, kotoran unta atau yang semisalnya. Menunjukkan bahwa itu makanan mereka, Rasul sebutkan. Adapun tulang itu makanan mereka, berarti memang mereka makan. Dan hadis ini mempertegas lagi, dengan tangan kirinya syaitan makan, minum. Selain itu, hadis juga mengajarkan kepada kita agar kemudian seorang muslim tidak melanggar larangan ini kecuali jika ada uzur tertentu. Tidak menyalahi larangan ini kecuali dia menghadapi uzur tertentu. Subhanallah, suatu ketika sakitkah tangan kanannya, digips misalnya, nasallallahu alaihi wasallam, misalnya, atau yang serupa dengan itu. Dan dengannya mau gak mau kamu menggunakan tangan kiri untuk minum, untuk makan. Labas, ma'zur ketika itu. Ada uzur. Tapi secara umum, Rasul larang dan beliau haramkan untuk seorang muslim itu menyerupai perbuatan-perbuatan syaitan. Dan demikian hadis pula menegaskan bahwasanya syaitan juga punya dua tangan. Ya Rasulullah sebutkan. Dia makan dengan tangan kirinya, dia minum dengan tangan kirinya. Berarti ada kanan, ada kiri, tangannya syaitan. Perkara lain yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim bahwa syaitan bersama dia dimanapun dia berada, si mukmin. Menipu dan membisikkan godaan-godaannya kepada mereka. Makanya jika seseorang, Allah sebutkan tentang hal ini dalam Quran, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ikuti mereka, kata Allah, syarikhum, bersamalah bersama mereka. Tentara dan anak buah syaitan, ikuti mereka dalam makan dan anak keturunan serta harta mereka, harta dan keturunannya. Makanya kemudian Rasulullah ajarkan zikir-zikir, wirid dalam hadis, dalam sunnah beliau untuk menjaga seorang mukmin dari tipuan dan godaan syaitan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wala haya'a fiddin, jika seorang muslim hendak mendatangi istrinya, maka syaitan itu berada di depan timbanya yang hendak dia masukkan ke dalam sumur. Kalau kemudian dia berzikir kepada Allah, membaca doa yang ma'ruf, jannibna syaitan, jauhkan syaitan dari kami, jannibis syaitan mimma razaqtana, jauhkan syaitan dari rizki yang kau berikan pada kami, maka dia pun lari menjauh. Jika tidak, dia sertai si muslim. Demikian pula dalam makannya, dia menyertai si muslim dalam segala urusannya, dalam keadaan kita gak tahu dan tidak melihat mereka. Tiba-tiba selesai makan tanpa terasa kenyang, gak barokah kalau tidak berzikir, tidak mengucapkan bismillah di awal makan. Makanya Rasulullah sebutkan, jika orang itu selalu berzikir kepada Allah, masuk rumah dia berzikir, mau makan dia berzikir, membaca doa, syaitan katakan di antara sesama mereka, la mabita lakum wala asya, tidak ada makanan bagi kalian, tidak ada tempat naungan atau tinggal bagi kalian malam ini. Karena dia gak bisa masuk rumah itu yang telah terlindungi dengan zikrullah, tidak bisa bermalam di dalamnya. Tidak bisa pula dia makan, tidak bisa ikut makan bersama si muslim karena telah terlindungi dengan zikrullah. Selain itu, hadis pula menunjukkan bahwa begitu mulianya sunnah mengajarkan kemuliaan kepada seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari ataupun bahkan dalam ibadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, makan, minum, Rasul ajarkan untuk dengan tangan kanan agar tidak menyerupai syaitan musuhnya yang makan minum dengan tangan kirinya. Demikian pula yang telah lalu, hadis larangan menggunakan satu sendal atau alas kaki, sepatu, salah satu dari illah yang disebutkan ulama, Ibnu al-Arabi nukilkan, itu jalannya syaitan. Syaitan berjalan seperti itu, hanya menggunakan satu alas kaki. Dilarang untuk menyerupai mereka. Ima kamu lepas dua-duanya atau kamu pakai dua-duanya. Itu dalam keseharian. Demikian pula dalam ibadah diajari untuk tidak menyerupai yang tercela, syaitan. Makanya Rasulullah larang dalam sholat untuk duduk seperti duduknya syaitan. Ika'a. Ka'ika'i syaitan. Yaitu dengan duduk menegakkan kedua betisnya dan meletakkan kedua tangannya di bumi. Hai'ah atau bentuk dalam sholat yang dilarang. Atau binatang menyerupai perbuatan gerakan-gerakan binatang ma'ruf. Dalam sujud tidak boleh menempelkan hastanya ke bumi menyerupai binatang anjing atau binatang buas yang sedang tidur atau duduk. Dilarang turun seperti onta dan seterusnya. Diajarkan kepada seorang mukmin kemuliaan untuk tidak menyerupai yang hina, apalagi syaitan dalam segala urusannya. Tinggal permasalahan kebiasaan sebagian orang yang dengan dalih tangannya kotor yang kanan, maka dia minum dengan tangan kirinya. Dia pegang gelas dengan tangan kirinya kemudian dia minum. Atau yang lain masih melakukan hilah, tipuan. Entah itu gelasnya dia pegang dengan sedikit tangan kanannya, tangannya tetap memegang sambil dia minum. Patokannya kata para ulama, kalau tangan kirinya dilepas jatuh gelasnya, berarti dia minum dengan tangan kiri. Makanya dia gak mau ngelepas dari tangan kirinya. Syaitan menggoda dan menipu orang hanya karena takut gelasnya kotor. Kenapa? Oh, kamu gak kotori, kamu kotori tetap akan dicuci setelah kamu makan. Dan mencuci gelas betapa gampangnya, tinggal kasih sabun, kasih sunlight, selesai. Daripada kamu harus melanggar larangan Rasul SAW, dosa, kamu menyerupai syaitan, maksiat. Tidak semudah itu mencuci dosa. Tidak segampang itu kamu bersihkan maksiat. Al-muhim, itu adab dalam perkara makan dan minum. Terkait itu pula, masih makan dan minum, hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dibawakan oleh Hafidh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabdakan, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhyalah atau makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah selama itu tidak berlebih-lebihan dan tidak karena kesombongan atau takabur. Perkara ini ingin menjelaskan kepada kita kaum mukminin bahwa hukum asalnya memang perkara-perkara itu halal dan mubah sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya dalam Quran Allah sebutkan, Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya? Wa thayyibati minar rizq, siapa yang mengharamkan rizki-rizki baik yang Allah berikan pada mereka? Hukum asalnya demikian. Semula kata Ibnu Abbas, Quraisy ketika mereka tawaf, mereka telanjang tidak berbusana, sembari mereka bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Maka Allah turunkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, Qul man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya. Karena Quraisy mengharamkan berpakaian kalau mereka tawaf. Tak boleh, harus telanjang. Allah bantah mereka, siapa yang mengharamkan? Pengharaman hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu pada hukum asalnya adalah mubah dan halal bagi mereka. Sengaja Allah keluarkan untuk mereka, untuk kemaslahatan hidup mereka. Dan itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Kul washrab walbas. Makan. Terserah kamu makan apapun yang kamu makan. Minum minuman yang begitu banyak macam dan rupanya. Walbas, berpakaianlah dengan kain ini, kain itu, bentuk begini, bentuk begitu. Berpakaianlah. Mubah, halal bagi kalian. Tetapi yang Rasulullah sebutkan, min ghairi saraf atau fi ghairi saraf, jangan berlebihan. Jangan pula kalian takabur dan sombong karenanya. Dalam hadis ini ada hadis-hadis lain yang serupa dengan ini, sangat mirip dengan hadis ini, di riwayat Mustamli, Kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israf wala makhyala. Makanlah kalian, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa israf, tanpa berlebihan, tanpa pula dengan kesombongan dan takabur. Bentuknya jamak, kulu washrabu, ala hadis Amr bin Shu'aib, kita dapati dengan mufrad kul washrab walbas watasaddaq. Juga dalam Abu Dawud dan juga Muslim, bahkan dari Miswar Ibnu Makhramah, bahwasanya kata beliau, jatuh pakaianku, kata Miswar, jatuh pakaianku Maka Rasulullah katakan, Hud alaika thawbak wala tamshu urat. Ambil segera pakaianmu. Gunakan lagi benai. Jangan kalian berjalan dengan keadaan telanjang. Jangan kamu berjalan dalam keadaan telanjang. Ini hiasan yang Allah berikan pada kalian. Gunakanlah. Pakailah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk tidak berlebihan dalam segala sesuatu, israf, karena memang Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan dalam urusannya. Israf adalah ketika seorang hamba melampaui batasan, baik dalam perbuatannya ataupun perkataannya. Baik dalam perbuatannya ataupun dalam perkataannya. Walaupun ulama sebutkan yang namanya israf lebih sering digunakan atau lebih masyhur digunakan berlebihan dalam perkara membelanjakan harta. Berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, dihambur-hamburkan. Tetapi dia lebih umum berlebihan dalam segala perbuatan ataupun segala ucapan. Makanya Allah sebutkan dalam perbuatan di Al-Isra, "Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Larangan untuk berlebihan dalam membunuh. La yusrif fil qatl. Sebagian orang jika keluarganya dibunuh, dan ini banyak di orang Arab jahiliyah dulu, dia akan bunuh setiap suku pembunuh yang membunuh keluarganya. Padahal gak tahu menau. Terus karena si pembunuh dari suku begitu dia dapati orang dari suku itu, dia bunuh, jebret. Gak peduli. Padahal yang membunuh fulan, sak sukunya dipukul rata sama dia. Dan bukan hanya itu, dia habisi sekeluarga pembunuh itu, bahkan sak sukunya mungkin. Padahal hanya satu dari keluarganya yang dibunuh, berlebihan. Dan Allah tidak cinta kepada sesuatu yang berlebihan, melampaui batas. Hadis mendidik kepada seorang muslim untuk selalu sederhana dalam segala urusannya, untuk tidak berlebihan, tidak pula takabur dalam segala perkaranya. Hal itu karena berlebihan dalam segala sesuatu hanya mendatangkan madarat, hanya mendatangkan kejelekan, memadaratkan tubuhnya dan memadaratkan kehidupannya, dan ujung-ujungnya mengarah kepada itlaf, kehancuran dia. Dia sendiri yang akan rusak dan hancur. Bahkan juga akan merusak dan menghancurkan nyawanya, jiwanya yang berada di dalam tubuhnya. Ini israf. Adapun makhyalah, takabur tadi, khuyala, merusak jiwa, merusak dirinya, kejiwaannya, merusak kalbunya, di mana kalau dia makan, minum, berpakaian, sedekah dan perkara-perkara lain dengan makhyalah, rusak jiwanya menjadi ujub, bangga diri, merasa di atas dan lebih dari yang lain dalam pakaiannya, dalam kendaraannya, dalam makan, minumnya, dan lain-lainnya. Ujub, rusak jiwanya, hilang tawadhu'nya, rusak sifat-sifat baiknya. Dan lebih dari semua itu, merusak dan memadorotkan akhiratnya kelak. Merusak dan akan memadorotkan akhiratnya. Makanya disebutkan oleh para a'immah seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kul ma syi'ta, makan semaumu, yang halal tentunya, washrab ma syi'ta, minum semaumu, ma akhta'aka itsnatan, selama kamu terbebas dari dua, saraf au makhyalah, berlebihan dan kesombongan. Artinya selama kamu enggak berlebihan, tidak sombong, silahkan makan, minum, berpakaian semaumu. Kita skors untuk persiapan sholat duhur, insyaallah akan kita lanjutkan seusai sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad.